Dorem mah kabar ya? Beres aja je. Bo, tak pes kim, pes tak ya. Mas, PSP Production. Jus, terima kasih operator Nadima. Monggo. Yang tak percaya omongan ni wong ni. mana buat Ronald 3? Tepuk tangan untuk Mr. Choli.